بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله pada pagi hari ini Yaumul Jumu'ah 8 Rajab tahun 1435 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 2014 kita memasuki pertemuan yang ke-10 dari pelajaran tajwid untuk pemula. Dan pelajaran ini disiarkan oleh Radio Mirasul Anbiya Indonesia dan juga disiarkan oleh Radio Rashid, Radio Salafi Indonesia. Ikhwani fiddin dan juga para pendengar yang kami muliakan, alhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada kombinasi yang ke-4 dari sifat yang berdasarkan nafas dan suara. Kembali kami ulangi di sini sifat yang berdasarkan nafas dan suara. Yang pertama adalah nafas yang tertahan dan suara yang tertahan. Sifatnya adalah apa? Jahar dan syiddah. Yang kedua, kombinasi yang kedua adalah nafas yang mengalir dan suara yang tertahan. Sifatnya apa? Hamas dan syiddah. Yang ketiga, kombinasi ketiga adalah nafas yang mengalir dan suara yang mengalir. Sifatnya apa? Hamas dan rokhawah. Yang keempat, kombinasi keempat, nafas yang tertahan, suara yang mengalir. Sifatnya apa? Jahr dan rokhawah. Kemudian yang kelima, saudaraku yang hadir di sini dan juga para pendengar, yang kelima adalah kombinasi sifat nafas yang tertahan dan suara yang berada di antara mengalir dan tertahan. Jadi suaranya ini antara tertahan dan mengalir. Sifatnya apa? Jahr dan tawassut atau bainiyah. Hurufnya terkumpul dalam perkataan Lin Umar. Lin Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, dan apa? Ra. Kita baca. Kita harus mesti ingat, ya, mesti ingat makharijul huruf. Karena sifat itu adalah tata cara pengucapan huruf yang terjadi di makhrajnya. Kita baca sekarang huruf lam. La. La. La. La. Makhrajnya di mana? Masih ingat? Di mana? Tepi lidah bagian depan. Tepi lidah bagian depan hingga ujungnya. Jadi kalau digambarkan dengan tangan, ya, adalah sisi tangan bagian depan. Ya, sisi telapak tangan ya. Ya. Ditempelkan dengan gusi, ya, gigi seri, taring dan geraham muka. Kita baca. La. La. La. La. Li. Li. Jangan digigil lah ya. La. Nah, kayak anak kecil. La. La. Li. Li. Lu. Lu. Bal. Bal. Balla. Balla. Jadi praktek dari sifat tawassut ini, misalnya huruf lam, kita membaca alhamdu gitu ya, tidak dibaca dengan suara yang tertahan. Alhamdu ya, tapi ya suaranya itu menyambung ke huruf yang berikutnya. Alhamdu, coba. Alhamdu. Ya. Kemudian huruf yang berikutnya adalah huruf nun. Huruf nun kita baca. Makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Kita baca. Gusinya ya Mas ya, bukan pangkal giginya. Na. Na. Na. Na. Ni. Ni. Nu. Nu. Ban. Ban. Banna. Banna. Contohnya dalam kalimat man amana, coba. Man amana. Man amila, coba. Man amila. Tidak dibaca man amila. Ya. Jadi suaranya itu masih apa? Mengalir sedikit. Antara mengalir dan tertahan. Man amila, coba. Man amila. Tadi ada yang perlu kami ralat, yaitu pelajaran ini pada pertemuan yang ke-10 hari Jumat tanggal 9 Rajab tahun 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Mei tahun 2014. Kemudian kita lanjutkan untuk ain, ya, huruf ain. A. A. A. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Contohnya dalam kalimat wa'lamu, coba. Wa'lamu. Tidak dibaca wa'lamu. Ya. Karena sifatnya apa? Tawassut. Wa'lamu ya. Wa'lamu. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Kita lanjutkan pada huruf mim. Ma. Ma. Ma mimu bam. Ma mim واعلم أن الله يبقى واعلم أن الله pada واعلم أن ya tidak dibaca واعلم واعلم أن ya tapi واعلم أن الله ايه واعلم أن الله yang terakhir adalah huruf ra ra ra di ru bar ra di ru bar barra barra kita baca kabir coba kabir tidak dibaca kabir gitu ya akbar coba akbar ثم صورناكم تبع tidak dibaca ثم صورناكم gitu ya jadi kita sudah menyelesaikan pembahasan sifat pada poin nafas dan suara. Sehingga ya dengan selesainya pembahasan sifat yang berdasarkan nafas dan suara ini, kita insyaallah sudah bisa menyebutkan sifatul huruf ya. Dua sifatul huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya kita ingin menyebutkan sifatnya huruf kaf misalnya. Sebutkan sifat huruf kaf. Maka kita tinggal bertanya nafasnya bagaimana dan suaranya bagaimana. Dengan kita menyebutkan atau membaca kaf kaki kubak ya nafasnya apa mengalir berarti sifatnya apa hamas bak suaranya tertahan sifatnya apa sifatnya syiddah kita lanjutkan ke huruf sin misalnya sasi subas coba sasi subas nah, jangan terlalu panjang-panjang sasi subas ya sasi subas ya nafasnya bagaimana mengalir sifatnya apa suaranya mengalir sifatnya apa rokhom nah kita lanjutkan hurufnya huruf hamzah a i u ba coba nafasnya bagaimana? Tertahan. Suaranya? Tertahan. Berarti apa? Jahar dan syiddah. Sekarang huruf zai. Zazi zu baz. Coba. Zazi zu baz. Baz. Coba. Baz. Nafasnya? Nafasnya bagaimana? Tertahan. Sifatnya apa? Jahar. Untuk huruf yang nafasnya ya seperti huruf zai ini yang berdekatan dengan sin ini kita harus hati-hati dan bisa membedakan antara zai dan sin yang sifatnya berbeda. Untuk zai sifatnya dari sisi nafas Zai tertahan. Baz dengan baz. Ya, bedakan antara baz dengan baz. Kalau baz ini nafasnya apa? Tertahan. Sifatnya apa? Sifatnya apa? Jahar. Suaranya mengalir. Sifatnya apa? Rokok. Contoh satu lagi. Huruf lam. Lalilu bal. Coba. Lalilu bal. Nafasnya bagaimana? Tertahan. Bal. Mana yang nafasnya mengalir? Bal. Ya. Bal. Coba. Bal. Nafasnya apa? Tertahan. Berarti apa sifatnya? Ya, suaranya tawassut. Antara apa? Antara mengalir dan tertahan. Antum harus gabungkan dari praktek, kemudian dari antum hafalkan apa? Singkatan-singkatannya. Ada apa? Fahassahu syakhsun sakata. Ya. Ada Din Umar. Itu antum harus hafalkan. Ajid Qotin Bakat. Nah, teman itu harus hafalkan. Di samping juga memahami, ya, memahami, ya, dan juga mempraktekannya dengan tepat, seperti yang pernah kita contohkan. Kita gabungkan itu sehingga ketika menyebutkan sifatul huruf tidak salah. Yang jelas harus diurut dulu yang berdasarkan nafas, kemudian suara dan seterusnya. Kemudian sod, sod kita baca. Sosisu bas, coba. Sosisu bas. Nafasnya bagaimana? Mengalir. Sifatnya apa? Sifatnya? Hamis. Suaranya? Mengalir. Sifatnya? Rohawa. Dan juga sebagai PR atau tugas agar kita selalu ingat dan sampai poin ini antum benar-benar mengetahui diri antum sudah memahami ataukah belum, antum buat pertanyaan buat diri antum. Antum urut dari mulai hamzah, ba, ta dan seterusnya sampai ya. Antum urut tanpa melihat buku, ya, dari pemahaman yang antum ada pada saat sekarang ini, para pendengar yang ada di rumah, ya, dan juga yang hadir di sini, pendengar Radio Rashid dan juga Radio Mirathul Anbiya, ya, antum buat latihan untuk menyebutkan sifatul huruf, ya, dari dua poin saja dulu, dari nafas dan suara. Pertama hamzah diurut. Ya, hamzah dibaca dulu a i u ba. Ya. Kemudian antum tanya, nafasnya bagaimana? Nafasnya tertahan. Berarti ya suaranya tertahan, berarti syiddah. Ba demikian juga. Babi bu bab atau babi bu bab. Ya, bab. Nafasnya bagaimana? Para pendengar di rumah, nafasnya apa? Tertahan. Suaranya tertahan, berarti sifatnya apa? Jar dan syidda. Kemudian satitu bat, ya. Nafasnya bagaimana? Bat. Nafasnya mengalir. Sifatnya apa? Hamis. Kemudian bat satitu bat, suaranya bagaimana? Tertahan. Sifatnya apa? Syidda. Terus sampai selesai. Kalau ada yang belum tepat, ya, antum seperti itu cara belajarnya, ya, dilatih sampai selesai, ya, kemudian dilihat kembali di tabel sudah tepat ataukah betul. Oh ya, dengan ditulis misalnya, hamzah. Pada dua poin ini saja dulu, pada nafas dan suara. Bisa difahami sampai di sini? Alhamdulillah. Kemudian apabila dua poin ini sudah difahami, kita akan melangkah pada dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga yaitu sifat yang berdasarkan dengan terangkatnya lisan, atau terhamparnya lisan. Terangkatnya lisan ini maksudnya adalah bagian pangkal dari lidah kita yang kita angkat. Apabila terangkat, maka sifatnya adalah apa? Apa? Isti'la, isti'la. Apabila terhampar atau turun, tidak terangkat, sifatnya apa? Istifal. Yang terangkat, yang terangkat terkumpul dalam perkataan khusso, khusso, bautin, kiw. Apa? Khusso, bautin, kiw. Hurufnya apa saja? Ya ikhwah, kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Kalau masih belum tepat mengucapkan nama-nama huruf, bisa dilihat di kitab ini. Di situ disebutkan nama-nama huruf-hurufnya. Kita baca kha dulu. Ingat, harus menggabungkan pemahaman antara makhraj dan sifat. Kita baca kha, kha, kha, kha. Pengucapan huruf-huruf isti'la itu ketika fathah tidak memajukan bibir, tidak memajukan bibir kita ke depan. Ketika mengucapkannya, bibir kita tidak maju, tapi sekedar mengangkat bagian pangkal dari lidah. Kita baca kho, kho, khi, khu, bakh, bakho. Kemudian kita lanjutkan sad. Kita baca so, so, tidak memajukan bibir dan juga tidak menggelembungkan pipi, dengan menggelembungkan dua pipi. Jadi kita alirkan nafas dan suaranya kemana? Ke depan. Kita baca so, so, si, su, bas, lagi so, si. Kalau tidak kita angkat lidah kita, ketika mengucapkan sod, terutama sod yang berkasrah, maka akan menjadi apa? Huruf apa? Huruf sin. So, si. Bagaimana caranya? Caranya tetap yaitu dengan mengangkat lidah kita bagian belakang ke arah langit. Kalau sod ini lebih dirapatkan lagi, permukaan lidah yang lainnya dirapatkan ke langit. So, si, langsung dibawa ke bawah. Si, i, langsung ke arah i. Awalnya saja yang merapat. Si, su, bos, basso. Ingat, ketika mengucapkan sod yang berkasrah, sod kasrah, jangan sampai mempertemukan dua bibir. Sui, sui, gitu ya. Sui. Ya. Jangan sampai berapa? Ya. Mempertemukan bibir. Sui, gitu ya. Tapi si, coba si. وأصيلا. Coba وأصيلا. Bandingkan dengan sin misalnya. Ya, misalnya asi gitu ya. Ya. Kalau mengucapkan wa asila dibaca wa asila, ya. Harus berbeda antara shad kasrah dengan sin yang berkasrah. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan bod gitu baca. Bo. Bo. Bo. Bo. Di. Di. Du. Du. Bob. Bob. Bob. Ini yang perlu kita tekankan pengucapannya, karena huruf bod ini termasuk huruf yang sukar pengucapannya. Ya. Termasuk huruf yang sukar pengucapannya. Pengucapannya yaitu dengan menempelkan tepi lidah bagian belakang dengan gigi geraham kita. Ya. Kemudian mengangkat bagian lidah yang lainnya ke arah langit-langit. Ya. Tidak dengan menggelembungkan pipi. Ya. Kita baca. Bo. Bo. Bo. Bo. Bi. Bi. Bu. Bu. Bob. Bob. Bo. Kemudian ghain kita baca gha gha ghi wu bau bau. Ingat ya, antum bedakan antara yang enggak terangkat dengan yang terangkat. Kalau ini terangkat bau, coba bau. Kalau yang enggak terangkat bal. Saya bedakan ya. Antum sering melatih itu. Kalau enggak terangkat gimana ya? Bal. Coba. Bau. Bau. Sehingga apabila kita mengajar, kita tahu kalau kita dengar suara bal, ini lidahnya enggak terangkat. Ya, gitu ya. Bedakan juga dengan kha, ya. Dengan kha. Kalau kha bakh, coba. Bakh. Kalau masih bakh, ini lidahnya belum naik. Bakh, coba. Dengan bau, coba. Bedakan ya. Antum harus tahu sifatnya kha apa, ghain apa. Apa yang membedakannya? Sama-sama satu makhraj, suaranya kok berbeda. Ya. Bedanya di mana? Ghain dan kha bedanya di sifat apa? Yang berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Nah, nafas. Ya, berdasarkan nafas. Kalau kha nafasnya bagaimana? Kha nafasnya bagaimana? Ter mengalir, ya. Jadi apa? Bakh gitu ya. Kalau ghain nafasnya tertahan. Ghighu bagh, coba. Ghighu bagh. Kita lanjutkan huruf ta. Ta. Ta. Ta. Ti. Ti. Bu. Bu. Bau. Bau. Bau. Ta. Kita lanjutkan qaf. Qa. Qi. Qi. Qu. Bangko. Bangko. Bangko. Lainnya wa. Wa. Wa. Wi. Wu. Wu. Bau. Bau. Bau. Ya. Tiga dasar ini harus kita pahami, ya. Dan sebagai tugasnya adalah baik para pendengar Radio Rashid dan pendengar Radio Mirafil Anbiya di rumah, tugasnya ya, Kita tidak ingin meninggalkan, ya, menyelesaikan satu pelajaran, ya, dalam keadaan kita tidak tahu apakah kita ini faham atau belum. Jadi agar tahu kita faham atau belum, ya, maka ada tugas bagi pendengar di rumah, ya, ataupun yang ikhwah yang hadir di sini, tugasnya adalah, ya, menyebutkan sifatul huruf dari dari hamzah, ba, ta sampai dengan ya, ya, dirinci. Ya. Tidak perlu ditulis, kalau memang harus ditulis, ya, memudahkan apabila ditulis lebih bisa faham, maka ditulis lebih baik. Namun apabila sekedar diucapkan saja, tidak mengapa. Sebagaimana yang telah saya contohkan tadi. Misalnya sekarang huruf ghain, misalnya, ya, ghiru bau. Ya. Ditanya, nafasnya bagaimana? Nafasnya tertahan. Berarti sifatnya apa? Jahar. Kemudian suaranya mengalir. Sifatnya apa? Rokhawa. Kemudian lidahnya terangkat atau turun, terhambat. Apa? Terangkat. Berarti sifatnya apa? Istiadat. Berarti tiga sifatnya tadi apa saja berarti? Jahar, rokhawa, dan istiadat. Ya. Jadi kita sudah bisa menyebutkan sifatul huruf, ya, dari tiga dasar tadi, nafas, suara, dan lidah. Ini diurut lagi, diurut dari atas sampai bawah, ya. Sehingga nanti kita tambah dasar yang keempat, insyaallah kita tidak bingung dalam merinci sifatul huruf. Kita tidak perlu melihat tabel lagi, hanya sekedar untuk bisa mencocokkan apakah tugas yang telah kita kerjakan tadi benar ataukah belum. Ila huna, sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.